di apa di ciri ibadah itu satu kulon. Jadi jenenge sholahiyah. Waktu nopo mawon niku diciri bibit sing jenenge bibit ibadah itu satu kulon. Dan masih dadi legresi sertane banget e logo. Alaya ing atase auqat. Nah, nalika niku napa biasane wong niku lek gembo semangat kebat liwat niku terus cara konsentrasinya sudah akhirnya sing penting ndang oleh akeh. Dan sing bosen mboten bosen niku terus salah-salah seneng mboten lega. Wa inda wujud isaroh lan nalikane wujude ana ne gembo ya kau tumi bobo anak susu do watak siruan sembrono biha yang dalam ibadah mau mulai bisa kesemangatan terawai orang tua itu terus dua gunan gundang bar dan itu biasanya terus terus sembrono cuma ini lahir apa tadi kan terus susu di sudo susu desa di sudo. Dan sing walu ini lu serata iso khusu serata iso khusu serata jenet serata tumak nina orang saya dibahas salah bener ya om barang sunat apa ya sing paling orang bener itu orang gelem ini bahasa ini kita sendiri ya terserah lah karena pasti waktu ini longgar ya rompul sing jauh-jauh gak perlu ya 20 rakaat itu 20 lembar 20 halaman jadi pasak jus pasak jus. Nah mulanya itu terus di waktu-waktu di apa di batasi waktu ini dan buatan-buatan pake wah urung wayahe barang itu juga kan karena sama barang nyesak terus kepengen salah subuh dimulai jam 8 bumi. Wah, jam 8 bengi mulai salat subuh sampai jam 8 awan. Enak soalnya ibadah mboten. Akhirnya malah mboten ngene. Mboten teratur. Mula sepali dalika. Moga krana mengkono-mengkono ya kok nafsu sering terjadi pengurangan lan kesembronoan. Ayana mongko nentokaken sapa Allah lah kekuwi nafsu, lah kekuwi ibadah. Mentoakan awkotan yang kira-kira waktu waktu ini ditentukno rugi kan bisa kan bisa tukau kan bisa dilakukan ditibakan apa ibadah ditibakan fiha ing dalam awkot wa awkotan lan kira-kira waktu lah tukau kan orang bisa ditibakan apa ibadah fiha ing dalam awkot kaya haji yo menang ulang besar haji namun ulang besar ada penunggulan ada orang haji ini ngarofah wukup wah ini tidak bosan malah kok kebat liwat ini namanya terus orang dora menelih akhirnya bangga-bangga ini ngumpono kaji itu wazali kau tak mengkono-mengkono membatasi waktu ana waktu sing oleh dilakoni ana waktu sing gak oleh dilakoni wa utawi dalik iku makna tahjiha maknane oleh nyegah ing ibadah dicegah fil auqati dalam pira-pira waktu itulah yang dimaksud tahjir tahjir itu nyegah batasi sholatnya subuh hanya 80 menit kesempatannya tapi sholat zuhur bisa 3 jam itu dibatas-batasi takjir. Nah karena itu baikana mukulamul Allah nah, singkatan ini soal sholat kalau ini ibadah-ibadah liane itu butuh sepintan ibadah liane itu butuh batas semangat aman zakat ya, setahun bisa zakat fitrah orang tak semangat tapi ya orang bosan tapi orang semangat ya. Haji yang ngonten poso yang ngonten Tapi lek salat ku lho sing. Digambang bosen. Mulane lek poso akeh sing gelem melok. Tapi lek salat ku akeh sing ora patek gelem. Paya kana moga lamun ana apa malalu bosen. Wasarohulan tegeses wasarohulan lan drembo iku waqi'ata ini tumibu karone di salat ing dalam salat. Lam yakun moga ora ana sapa al-ati wong kang nekani dia kelawan salat, ora ana iku mukiman wong kang bisa netepi lahamane salat. Karena adanya bosan sholat dan atau semangat keriwat melakoni sholat, maka yang sering terjadi adalah orang yang melakukan sholat lek pas bosan yora konsentrasi mergo krasa kepeksa, lek pas kesemangatan kemudian yora sibuk konsentrasi mergo kesusuaran numpukno. Jumatan gak oleh moco Quran bareng kesusundang khatam itu terus. Terus matek nek di rumah kok. Jenenge gremeng. Barang paman kok mau garusan terus kayak orang kira apa? A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi garusan. Ya saya kedua. Saya kena di rumah no tetep. Tapi ya saya kebat keliwat. Dan saya kebat keliwat gampang kececer itu. Kami kececer macam-macam. Apa mulai tadabur makna ala silan. Angen-angen sak maknane wis ora klebu tuan. Sing ana niku tumpukan ayate. Angen-angen maknane mbuh. Mbuh tuwal apa. Pokoke dak kataman kanggo wong mati sak jus sak jus. Kataman kanggo wong mati dijumi sak jus sak jus. Mulai jubane katame kari isi buku akhirat. Nah, ini nilai-nilai kesakralan, nilai kekhusyukan, nilai peribadatan bahwa Quran itu surat dari Allah, itu ayat Allah, dawuh Allah itu hilang kehormatannya. Krono apa? Krono susu, taksir, ada kesembronoan. Niku maca Quran, salat itu nikmat. Salat. Sing sering salat itu lek gak tumu bawa ngrasakaken ya tiba kesusu wis. Gatuke. Gila, alasan-alasan lumuh, pegah, bosan, utawa kesusu, dan orang baru sebarang alatnya. Bergarap dan gila, apa, ini udah di, saya ngomong ini, saya ngomong ini, udah gue, saya kata. Jadi hitungannya kesimpulannya apa? Tidak semua orang yang melakukan sholat itu bisa melakukan iqamah atau sholat. Tidak semua orang yang melakukan sholat itu mampu menyelenggarakan yukimunas sholat. Mongko, sering-sering perintah fi'il amar itu mesti nganggul kata akim. Akimus sholat. Walladina amanu. Walladina amanu. Alladina yu'minuna bil ghaibi wa yukimunas sholat. Begitu. Iku jelas, sing diperintah langsung sholate, tapi sing diperintah yuki nunas sholat. Nah, wong sholat, dereng tentu tumiba teng yuki menawa sholat. Lek dereng tentu teng yuki menawa sholat, berarti dereng iso nuruti perintah sing sak tafsir. Mergo napa kok dereng diarani yuki menawa sholat, lingku taksiri. Karena tumibane sembrono, minuh saking al-ati saking wong sing mekane salat pihak ing dalam salat, padahal sak Quran iku ora manola alik mboten enten perintah sholu ngono kuwi gak ada. Perintah Al-Qur'an mesti aqimus shalah, aqimus shalah. Aqimus shalah ta li dzikri. aqimus sholata. Ini wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun wa aqimus sholata wa atuz zakata. Betul kan ya? Betul kok. Shollu wa zakku, betul. Tapi aqimus sholata wa atuz zakata. Walam yukmar an ora diperintah sapa wong illa iqamati sholat, kejaba nglakoni nandhani sholat, netepi sholat, lan diwujudi surat sholat orang diperintah kelawan wujudnya gambar sholat orang yang diperintah itu orang kok mengajarkan gambarnya sholat bukan tapi melaksanakan seluruh efek akibat yang berkait dengan sholat baik efek itu sebelumnya ataupun sudahnya sak durunge ya kudu khusyuk atine, kudu halal panganane, kudu suci panggonane, kudu suci sandangane. Secara fisik kudu suci kabeh. Kudu niat sing bener, ngadep sing tenanan. Dadi ku jenenge yukin munasalah. Dene sekedar salat kok entuk pokoke sing penting napa kawitane takbir, mulihane salam wis bae. Ngoten. Kala dawuh sapa Sayyidi Abu Abbas Al-Marsi. Sayyid Abu Abbas Al-Marsi radhiyallahu anhu. Kullu maudhi'in utawi saben-saben perkara panggonan ing Quran. Zikira kang ditutur fihi ing dalem maudhi' apa al-musalluna. Lafal musalluna. Di ma'radil madhi ing dalem panggonane pengalem di ma'radil madhi ing dalem nggon penampilane pengalem kae dalu moko sak temene maudhi iku inama jaa angin mesti teko apa maudhi teko liman keduwe wong akoma kang jumenahkan sapa man jumenengakan as-salata ing salat imma bi lafzil iqamati ana kalane kelawan lafal iqamah au bi makna utawa kelawan makna au bi makna utawa kelawan makna yarji kan bali apa makna ilahi hamare iqamah iki rumus rumus sing ahli maca Quran, sing gelem neliti maknane Quran, sing berkaitan kalih salat, monggo diteliti. Dirasa Syekh Abdul Abbas Al-Marsi, endin di panggonan. Sing ning panggonan ayat kuwi mau, sing ayat maksudku, endin di ana ayat. Kok ning jero ayat kuwi disebut tentang salat. Kok salat niku dilem, maknane dilem. Niku mesti urusane urusan yuki munah. Itu urusan sholat tapi soalnya ndindi enek lafal sholat kok disebut lan dipaidu niku mesti sing dipaidu wong sholat ora wong sing yuki mula sholat wailul lil musalli cilaka wong sing salat terus mari ono mau salat nggih cilaka wong salat mari ono mau salat ini ku salah tafsir jadi cilokane napa ora kok cilok wong salat tapi wong sing mendhek ning jerone salat ora ngrasakno khusuke mesti terus Allah binasahu ngoten ora kawelek sak golek sama golek teng Quran wailul lil muqiminas shalah ngoten ngoten tapi lek sing alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata terusé ulaika humul muflihun billah. Tapi nek sing musallin tanpa yuqimuna wailun lil musallin. Sampun golek iki. Dungane Nabi Ibrahim mboten donga njaluk iso salah, tapi Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Muqimus shalah. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Betul kok. Rabbi ja'alni musallina. Niku niku nuduhno lek ada titik perhatian yang harus diperhatikan setiap orang yang sholat, yaitu apa? Menetepi syarat rukun, tata krama, rasa dan seluruhnya yang berkait dengan sholat. Orang kok namung numpuk jumlahnya sholat. Qala dawus Allah Ta'ala alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholah. Wa qala ta'ala maneh rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Enten dawuh malih aqimis sholah wa iqamis sholah wal muqimis sholah. Bangsa bukan Allah Ta'ala nyebut soal musallin. Dan musallin itu sing kata wong lali. Allah Ta'ala dawuhaken wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Oh niku sahun lali. Alladzina lan wong akeh. Ya alladzina rupane wong akeh niku nyifati muttaqin. Barani kan dhuwur. Alladzina rupane wong akeh, tegese muttaqin iku sapa? Wong muttaqin kuwi alladzina rupane wong akeh, yu'minuna kan padha iman sapa ladzina bil ghaibi kelawan gaib, sesuatu yang gaib. Termasuk hukum syariat iku gaib. Wa yuqimuna lan padha njumenengi. Njumenengi niku ngetrepi as-shalata ing sholat. Bakal lan dawuh sapa Allah Ta'ala ngira kadungane Nabi Ibrahim rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbi duh pengeran kula ija'alni dindadosaken panjenengan ing kula panjenengan dadosaken muqimas sholati wong kang netepi sholat wa min dzurriyyati lan termasuk pinten-pinten keturunan kula nggih mboten sami mawon. Ampun ngatos sing salat namung kula tok bisa anak putu kula turun-turun kula sedaya panjenengan dadosaken sing saged netepi salat. Mboten kok sing sami nglakoni salat. Nek nglakoni salat kok anggere iso senam ya iso salat. Tapi lek netepi salat iku sak tata kramane sak syarat rukune, sak persiapan-persiapan mental, moral, sak dunge, ini kudu ditetepi. Wa qala lan dawuh sapa Allah Ta'ala aqimis shalah wa iqamis shalah wal muqimis shalah. Sama delok iki wis teng Quran. Nek sing ahli terus insyaallah ya sering nyantol dulu. Tapi walam madzakara lantar kalahnya nyebut sapa Allah nutur sapa Allah al-musallinain urusannya musallin bilgoflati kelawan wali kala maka dawuh sapa Allah fawailul lil musallin alladzina hum al-salatihim sahun fawailun maka ciloko fawailun maka nerokawan ciloko Bawailun mongko utawi kecelakaan iku lil musallina kedhi pira-pira wong kang padha salat. Alladzina rupane wong akeh wong kang utawi ladzina yang salat dihim saking salate ladzina iku sahuna padha lali. Lali lek salat. Lali fungsine salat. Lali posisi salat, lali sing diadepi wong salat. Maksudnya lali ora saja tabrakan, lali nek dhek numpak sepeda. Rumah sana kan numpak sepeda lah, terus juga yang dulu segel. Ya, ambruk. Ciloko. Nah, malah ini kalau sing ngitung surat Al-Baqarah malah sing didawuhne tengene Bani Israel. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakiin. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala taqilun wasta'inu bis sabri was salah. wa inna ala kabiratun illa alal khasyain. Sopo khasyain kuwi alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Bani Israel dituturi Gusti Allah. Bani Israel itu siapa? Ya Bani Israel ya termasuk wong-wong sing duwe kelakuan kaya Bani Israel. Oh, ngoten lho nggih, aja kok terus sampean pe ora Bani Israel ora rumangsa. Teori pendidikan itu sing halus nggih ngoten. Sama nek pengen nyeleni anak sampean ben ora teman-teman nek tukaran mbek anake. Ngoten. Anak sampean itu sama jalan rasane. Ngerasani sapa? Ngerasani kancane ndek sing ngluyur. Sing ngluyure bareng ndek. Wane kanca sampean ngluyur, rusak sepeda, anak sampean iku karo kancane bareng lagi. Tapi sampean rasane ngene bocahe. Ora rasane ngene bocahe anak sampean iku. Cukup sampean sak lumo. Aku jan ora seneng kelakuane. Sapa sampean sebut Malik Sidarji? Arti kuwi mosok nganggo sepeda ngawur ae nanu padahal sing rusakno ya anake bareng ora darji tok. Jenenge iki bisa kok. Kiai kula biyen mboten. Mboten mboten tau disenengi langsung kiai kula mboten tau. Guru kula niku nek nyeneni ya ngrasani Pak. Ngrasani kanca kula. Ngrasani kanca kula sing kesalahane kanca kula niku persis sing kula lakon. Ya, mboten lene ngono. Nek gak tanggap gak terus wah. Apik gak konangan yo salah kula niku murid gak ro rumangsa. Mboten padahal sing dimaksud ngrasani kancane niku wau ben kula ana wae kelakuan kula. Quran niku nggih mboten, Quran ngrasani Bani Israil. Padahal sing dhewe kelakuan kaya Bani Israil iku sing sing ora ngono yo akeh. Sing ora Israil sing kelakuane persis yo akeh. Atak muluna nasa biul birri watang sauna angkusakum wa antum tatluna kita mosok kowe mentolo memerintah wong-wong nglakoni apik kowe dhewe lali awakmu apa utekmu ora mikir apala tak dilu apa utekmu ora kanggo apa kowe kabeh ora mikir dan mulane lek kowe kepengin iso melakoni perintah-perintah Gusti Allah. Wasta'inu bisabri. Kowe amriya sukses ditulung, njaluk bantuan ben iso kase nglakoni iku bisabri kelawan betah-betah. Wasolati lan nglakoni salat. Lho ngoten. Mergo salat kuwi pancen abot, wa inna hala kabiratun, pancen salat kuwi abot, kabira. Ya senajan nang jingkang-jingking tapi kabira. Sekadura itu duduk sholat ya, sholat ya alah, jabut ngangkat gabak illa alam khasihin kejabu khasihin khusus lah, siapa khasihin kuih? Allah kira ya dunna annahum mulaku rabbihin ya ku wong-wong sing padon duwe rasa pangrasa dia mengira bahwa dia itu ketemu Tuhan meyakini bahwa sholat ini ditimbali Allah, sholat ini dilihat Allah. Wa annahum ilaihi raji'un, dan nanti saya akan ditanya kepada oleh Allah tentang tanggung jawab sholat saya. Senajan sholat itu emang jangan cingin, tapi besok gitu. Sholatmu penting loh. Berapa bisa bobo salat itu kayak sholat? Nunggu ke isu nanti dicekuat salat ini panganan kondi. Nah ini ku terkait sekali. Terkait sekali. Mulane wong sing sholatnya khusyuk tenan, atine sabar tenan, mesti kelakuannya ya api tenan. Ini ku indikasi. Semono kok wong sing kelakuannya api, nek panjen leh ngelakoni ku api tenan, ikhlas ku mandang tenan tenan Allah. Krono Allah tenan leh ngelakoni api, mbuh suwe mbuh sedelok, suwe-suwe mesti ngelakoni salah. Niku-niku sak gandeng, sak paket. Kelakuan apik karo salat iku sak sapaken. Walam yakun lan ora dawuh sapa Allah. Ora dawuh fawailun lil muqimina shalah. Fawailun mongko cilaka lil muqimina kedhipira-pira wong kang padha netepi as-shalata ing salat ora dawuh ngono. ora dawuh cilaka wong sing netepi salat, tapi sing didawuhne cilaka wong sing do salat-salat tapi lali salatnya. Nah terus fal iqamatu. Napa to iqamah? Fal iqamatu mongko utawi iqamah. Iku ana sak temene kelakuan iku ida salat kalane salat sapa mukmin wong mukmin. Salatan ing suci salat. Fakobilat, fakobilat mongko fakubilat mongko banjur ditompo apa sholat minuh saking mu'min. Sholat mu'ulat ditompo tenang kali Gusti Allah. Kholaka mongko dadiaken sapa Allah Gusti Allah min sholat ini saking bentuk salah sing mboten pokro niku. Niku kali Allah ditompo ngoten niku iso dadi bibit senajan mengsak. Ibaratnya lakon sholat itu dibanding karo rahmat yang gila nih, namun sak lenteng lah. Dibanding nikmat yang sama tompo karo lakon sholat sampean ini, ini gue betul ukuran, bukan sebanding. Neng, kalau nuku ditompo, dinilai kali Allah. Kalau kau mau kau dadakan sholat, mau sholat bisa keng sholat yang mukmin, dadakan sorotan yang siji gambar. Malakuti yang dalam alam malakuti Allah sing gambaran mau rokyatan yang kang sujud kang rukuk sajidatan yang kang sujud ilayomil kiamat itu mukamaring dino kiamat. Dari sholat yang sampai lakon ini jurenten rekamannya, dari rekaman itu dikopi, digandakan. Dari penggandaan sholat sampai itu tengriku anteng gambar rukuk sujud rukuk sujud rukuk sujud terus. Lho nek hasil rekamane dadi ngene. Rekaman dalu iki kok dadi ngene iki siji setel bolak-balik ya umine ngene iki. Niku saiku niku lek pancen dadi tenan tapi lek terus rekamane ora dadi moro lampune mati utawa moro-moro mbuh kasete kedot lho ya utawa mbuh macam-macam penyebabe gangguan rekaman iku lek kathah. Bagaimana alatnya bukan komplek ini kemungkinan. Jadi yang penting orang apa terus jumlah yang ngomong tapi ngomongnya ditompok rekaman apa orang sholat itu bukan jumlah yang sholat tapi sholat itu direkam dengan orang kalian malaikat maksudnya layak untuk diulang kembali atau tidak. Dan ini omongan yang gak layak itu jadi busuk mau kan. Ini aku lagi sekedar orang layak itu orang mau kurukur mergok kakak yang jengir UI tapi lah orang layak itu sampai membawa akibat yang tidak baik ya harus bertanggung jawab kan? Omongan-omongan menyangkut persoalan negara ini aku senajan kaset sepele ini bisa jadi perkara gede gitu lakon sampai lakon yang elek ini kalau jadi sepele lah belum merokok dulu ya pak. Kau tak melebur swargon, kau kau tahu janjian tu dia kalau bisa. Ini mungkin kau kali Bani Israel mana? Bani Israel rumang sana nguang-nguai Taurat, nguang-nguai Injil, nguang-nguai apa Injil, nguang-nguai kitab Allah tentang Nabi akhir zaman. Rumah sana jangan sepele. Wa qalu lan tamassana naru illa ayyama ma'dudah. Jadi iyalah, paling awak diri kesenggol lek karena kesenggol, ya masalah orang merubung gak lantama sangat naruh orang bakal nyenggol nah yang kita apa anaruh merokok ila ayaman kejabung piro-piro dino kok amak didah kan alah kena dihitung paling limang dino telung dino saja kok usmani nentok no kul jawab Muhammad attakhadzum adam attakhadzum indallahi adam fala yukhlifallahu adahu. Apa kau yakin? Apakah kamu sudah tekan kontrak kepada Allah untuk hanya masuk neraka beberapa hari sehingga Allah pun tidak akan merubah keputusannya? Wong kelakuan wisik berubah-ubah saiki apik sesuk elek, sesuk bajingan, sesuk dadi apik neh, mergo arep pilihan ora. Terus wong apik neh, elek neh, wisik ora karo-karuan. Balik kok santri blonjo ndablek. Bosok arep golek bojo ben iso dipek mantune kiai apik kusuk lha bangsa wis ngono wis keplek blonjo meneh terus dipaitu nek apik neh lho ngene kuwi ora mesti kok kok wis mbok pestekno neraka kuwi sak meneh dina lha kok baru tok ning swarga lho sak sik kaya antakuna Allah mala taklam apa tak iku ngomong sing kowe dhewe gak paham cara jawane ngoceh karepmu dhewe. Bala, ya bener banyak nenek neraka nek surga. Bala, ya ora ngono, ngoten lho nggih. Bala niku muni ya tapi ya mbantah. Ya ora ngono. Ya tapi ya ora ngono. Kayak pertanyaan. Alaisallahu bi ahkamil hakimin? Apa Gusti Allah ki ora dadi hakim sing paling adil? Jawabe napa? Bala. Nggih mboten ngoten Gusti ngono. Nggih tapi nggih mboten. Nggih mboten sing kados jenengan gawuh kene iku. Lha nek sampean muni na'am berarti nggih. Na'am pas. Alaisallahu bi ahkamil hakim apa Gusti Allah ki kudu hakim sing adil. Nggih, makane nggih mboten adil. Nggih mboten adil. Lha nek bala wa ana alika saidun nggih mboten kaya niku. Semanten iki niki bala. Yo ora kaya sing mbok omongno kuwi, il Israil. Sing pas kuwi mang kasaba sayyi'ata wa ahata fi khathiatuhu fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Sing bener kuwi ngene ukurane. Sapa-sapa sing nglakoni keelekan, jur keelekane iku ngalahno kelakuane dhewe, nungkepi meliputi seluruh kelakuan dia. Faulaika ashabuna. Maka mereka itu orang-orang yang punya jatah neraka. Ya khalidun. Dan mereka di sana terus langsung. Tapi waladina amanu wa amalu sholihat wong sing iman wong sing padha ngamal saleh mulai ka ashabul jannah mereka itu orang yang sudah punya surga umpiha hal itu niku ukurane ora kok terus neraka swarga kowe sing ngatur enggak dan itu dinilai dulu nanti ora kok model kontrak-kontrakan model KKN gitu ya ora enggak bisa. Dan niku apa contone ngoten niku. Pun balik ke soal salat malam. Salat niku lek ditampa dosa Allah tenan, iku rekaman salat sampean niku terus di setel teng langit mriku. Rukuk sujud rukuk sujud rukuk sujud niku terus sampai dina kiamat. Dan wa sawabu dzalika utawi ganjaran yang mengkono-mengkono. Mengkono-mengkono sih. Dinten. Rukuk sujudnya gambar wau iku iso kudu salate kedhewe wong kang nglakoni salat. Lho ngoten niku ganjarane ditampa karo sing nglakoni salat. Sampeyan nek umpama krungu nek lagune sini Omay Amal malam ini malam terakhir bagi kita ngoten ngene nggih. Sampeyan mosok ngene iki suarane kaset iki lho mosok ngono. Besok suaranya lain-lain. Padahal itu duduk suaranya lain-lain. Jelas-jelas itu suaranya kaset. Padahal kalau turun senggar-senggur terombang mereka. Tapi kaset kalau disetel ke radio. Apa yang merungoknya sih ngaji sopoh ini kaset. Radio sopoh itu. Langsung sama cucuk ini sih ngaji sopoh. Nah Imran ini becek direkam. Sholat zaman ini direkam. Terus di setel tengah rikau ini malaikat yang muni iki ngono salate Imran niku wa iqamatu sholati nek yo tiba nyantok nama kliya aja eh aku nyantok nama sholate Imran diri yo nyantok nama diri wa iqamatu sholati utawi iqamatu sholat sing dimaksud iqamatu sholat iku ikhidu hududiha joko wates-watesan sholat zohiran ing dalem lakon lande wabatiran lan ing dalem lakon batine. Ini dawe Syekh Ibnu Abbad. Nek dawe Syekh Ibnu Abbad lah benten malih. Kala dawe sapa Ibnu Abbad lah radhiyallahu anhu iqamatu sholati utai maknane iqamatu sholat iku hibdu kududiha ngerksa kira-kira watase sholat dohiran ing dalam lahir secara fisik wabatinan ing dalam batine secara nurani disambut itu isek dibarengnya ma'ati bisiri sertane njogo sirine hati dijogo ma'allahi terus menerus bersama Allah Azza wa Jalla layak taliju orang belesek layak taliju orang belesek melebu mancing ya tadi sini gue gambar kholij itu teluk itu kan ya ada pantai teman-teman yang teman golongan cili itu melebu berontol itu jenisnya kholij nah ya tadi sini gue melebu menjorok ya melebu mulai lah ya tadi sini gelesep melebu bisir rika kelawan sirri siro apa sih orang melebu siwahu sa'liani Allah itu jenisnya ikhoma kusolah tira-tira saya ingin tata ilah. Jadi sholat salat rukunnya dilakoni jelas niatnya ditoto bener jelas angen-angen nopo singsi ayah ini menjadi sholat jelas tapi kudu dilakoni perintah akimis sholat tadi dikir lakono no sholat kan dikir marang ingsun berarti ada tugas untuk selalu ingat Allah di dalam sholat. Jangan sampai ada sesuatu selain Allah melok-melok melebu ning dene salat. Lah iso ngono, iku jenenge iqamah shalah. Napa ge saged? Mengapa tidak? Lah ora iso apa dikongkon? Anane dikongkon mergo mesti iso. Lah ora iso ana sing kliru. Lha ten. Lah ora iso ana sing kliru. Mungkin sing perintah sing liru utawa sing diperintah sing lonjo. Nah, tapi cara pilih-pilih ora mungkin. Wong Allah Maha bijaksana kok merintah nganggo lakon sing ora dimampuni gak mungkin. Sing diperintah Allah mesti menungso mampu. Perangkat untuk melakukan dilengkapi. Komponen untuk menjalankan dikompleti. Tinggal menungsane gelem ngontak apa ini gue persoalan bensin kebersih anyar platin atas diganti gitu hati anyar kontak terus buat cekel ya karena nyekel yang nanti anak gelong ya berarti gue gak gelong utawa ya mungkin kabelnya buat pedoti kabelnya buat pedoti mesti ini jalurnya itu jalur Allah terus buat jalurnya menurut soal konsep mesti ini lillahi ta'ala lah kok lil tonggoku nah ini kok saya teriak itu sambungnya kabel gak roro sama sambung roro wakala lantawa sopal imam Abul Qasim al-Qusairi imam Abul Qasim al-Qusairi radhiyallahu anhu ikomato sholah ini apa? Wautawi ikomu sholah iku al-qiyamu ngelakoni nandani biarkan ihak lan kura-kura rukune sholat wasunani halan kura-kura kesunatannya sholat nek wis iku kelakon wis ketandangan suma suwe-suwe kalau dilakoni kan di proses yang terus menerus dan diusahakan terus sumal ghaibatu nuli kari-kari ilang an syuhudiha aduh saking nyekseni sholat kalau kok ilang kenapa? Biru yatiman sebab ningali pangeran yusola kang disembahi sholat sokolahu pangeran karena dia sibuk dan benar-benar total memperhatikan Allah yang disembahi di dalam sholat maka dia sudah tidak mampu lagi menyaksikan apa yang ada pada dirinya, termasuk lakon sholat itu sendiri sudah tidak masuk dalam hitungan dia. Tapi itu dilakukan di dalam lakon sholat, orang terus orang sholat. Mulane fatafadhu alaihi ahkamul amri fima yajri alaihi minhu wa huwa an mulahadzatiha mahmud fatafadhu mongko direksa apa soe mongko direksa alaihi ngatasé wong sing nglakoni salat apa sing direksa ahkamul amri piro-piro hukume perintah lima yang dalam barang ya jirikan lumaku apa ma so ya jirikan lumaku alahi inga apa amr ya jirikan lumaku apa amr alahi inga tase kaulah mau menusakin ala amr wahwa utawi sing dimaksud amr mau an mulahadzati hasaking merhati akan yang sholat iku mahmun berarti peleburan diri panufusuhum moko utahi piro-piro atine wong kang lakoni sholat minuhum saking nufusuhum iku mustaqbilatun madhep ilal kiblati maring kiblat tapi waqulubuhum panufusuhum moko utahi awake wong sing salat minuhum saking wong sing salat iku mustaqbilatun madhep ilal kiblati maring kiblat tapi wa qulubuhum utawi atine wong sing padha salat iku mustaqirratun anteng tetep fi haqaiqil muslaki ing dalem pira-pira sejatine persambungan kelawan Allah iku terus yang sing bener-bener njogo ngerksa lakon sholat dengan seluruh aktivitas yang melingkupi salat, rukun, kesunatan, rasa, soto kromo, anteng hati, niat, pikire seluruhnya itu dicak bareng, maka orang tentu sudah tidak mampu lagi melihat sholatnya. Nek sak dungi nganggo kacamata niku kacamata diserbet isik sing tenan. Sak dungin nganggo kacamata kacamata digeloki tenan nek kotorane apa ora jenenge wudu jur badhe niku kacamatane dinggo pelek wis ora usah ndelok kacamata ya sampean kok panggah mandeng kacamata ae malah ora iso maca nek ora ngandel sampean jajal sampean kok mandeng kacamata mon ya pendelok pendelok ngene mewasi kacamata kacamata itu sarana bukan berarti harus ditinggal ora kok wis ora usah kacamata ya ora ketok tenan kok ora atine wis blek apa mripate ndero kok di umure wis midaan kuwe kok lha dalem monggo kula sampeyan atine wis rada ndero wis kuwe wong kelilipen sembarang kali mulane kanggo kacamata sing jenenge salat dijogo apa-apa yang sanggup terus kacamatanya dijarno ae ketatap apa-apa barang dijarno ya wah ya dijogo terus sampai yang jenengi kacamata ketatap senajan kacamata itu duduk mata senajan sholat itu duduk penting tapi untuk bisa memasuki penting lewat sholat ya jadi tinggal ini aja dimendik no jadi sama mendik delok kacamata yang mata sing sama waca malah ngake tok dan malah rakyat tapi yang sama wis moco tenang kacamata mesti gak apa itu termasuk sama iso yang delok tulisan yang delok kaca gak iso nek sampean pancen bener-bener nyekseni Allah tenang zikir teko Allah tenang nalika salat salat sampean niku otomatis mesti otomatis sing diwaca mesti bener urutane mesti bener lan ora lali kira rakaat mesti gak lali anane nek wong salat lali pirang rakaat mesti kubar eling-eling diane Allah. Mboten entek critane wong eling Allah terus-menerus kok salate sampe kliru ora. Yo saestu. Jenengan sing tau dadi tukang, tukang kok ditunggoni sing duwe omah. Malah gak tau kliru. Mergane sing ditakoni ini sudah sudi pak, ini baju ini didapakan ini ini sudah dijebol ke bawah sisi bundi ini orang-orang ini tapi lihat sampai pas kelenggeran orang reken yang di rumah ditunggu orang reka keliru mereka sampai ditunggu ini tapi gak reken sama itu ditunggu ini gue salah loh salah itu tapi sampai gak pada reken ya terus di rumah gue sudah berapa tangan loro tapi lu jadi kalau panjenengan tidak melakoni sholat tenang, seluruh hukum yang berkait dengan sholat dilakoni, seluruh tata krama perintah yang diperintahkan Allah di dalam sholat, termasuk apa aqimish sholata lidzikri, niku dilakoni. Nah, nek pun ngoten niku, akhirnya karena memperhatikan sholatnya, karena memperhatikan tata kramanya sholat, akhirnya sholat itu jadi lebur. Artinya lebur enggak masuk dalam perhatian. Sehingga secara diri dan fisik dirinya menghadap Ka'bah kiblat, tapi secara kerohanian sebenarnya dia selalu bersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Rukuk ya rukuk ning gak rasa rukuk mergo iki rukuke Gusti Allah. Sujud ya sujud tapi iki sujud sing maringi Allah. Lungguh ya lungguh iki lungguh sing maringi Allah. Dan karena latihan melalui sholat itu nanti di luar sholat pun dia akan mengatakan seperti itu sehingga tidak ada rebut-merebut hak tapi semuanya akan berebut untuk penyelenggaraan kewajiban. Nah, ini pun tumbuh jelas dawai Allah Ta'ala ini pun jelas agar dipraktek no, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat kuwi nyegah perkara sing jember lan perkara sing mungkar. Niku nyata kok. Paling ora jenenge wong salat mesti gak iso nyusui kancane. Sampeyan tau temen nang wong salat nyusui kancane. Upama nyusui kancane yo batal jenenge. Balik meneh. Pas salat dudu-dudu pokoke. Terus angkri mana ni? Ya sebentar. Tak. Watang filul ma'alihi. Niki terus bahas ukurannya Sayyidina Athaillah. Cobi diperhatosaken gawe Sayyidina Athaillah. Tengene matane hitam, diwangsuli sekedhik gawe ngeten. Lama alimal haqqu minka wujud al-malali lawana lakat ta'ati wa alima ma'afika min wujud isyarohi fahajaroha alaika fibadil awqati liyakuna hammuka iqamata sholah la wujudah sholah fama kullu musallin mukim. Wujud-wujud itu ngomongnya sholat itu lah tinggi kami kan udah oke bisa lo ngerti lah gampang bosen karena kuwi banjur ta'at kuwi digawe warna-warna. Bisa ngerti lek kowe iku gampang semangat tapi kebat liwat. Mula sapa kuwi sewaktu-waktu pada waktu-waktu tertentu kamu tidak boleh sholat. Mergo apa? Tidak boleh taat. Mergo sing penting kuwi duduk soal sholate, sing penting perhatianmu tujukan kepada memenuhi sholat tapi bukan mewujudkan sholat. Karena tidak setiap orang yang sholat itu memenuhi sholat. Ora kok anggur wong nekani kowe itu berarti merhatekno kowe orang mesti kadang nekani kowe arep ngamplong ya iso mana jadi ukuran. Nah ini tuh dibahas ini watang tilul mu'alik utawi oleh gawe contoh mu'alik padahal to'at bilang-bilang loh ya. Toat itu buat nama sholat ya. Toat itu macam-macam kuatah, tapi sih buat contoh kok sholat. Watam tilul mu'alif itu tadi oleh nyontok nama mu'alif rahimahullah ta'ala. nyontok nabi sholati kelawan sholat duna sa'i ibadati orang nyontok no sekali-kali nebiro-biro ibadah iku hasanun bagus. Karena apa? Mergoli anna dhalika kalau saat temennya mengkono-mengkono bosen lan semangat yang kebat beriwat iku aksaruma luwe kaprah-kaprah barang luwe ada-ada barang ya kau kang tumi bokoma pihak kelawan sholat mergosin akeh terjadi nih kenapa? Terjadi nih bosen terjadi nih wong niku kadang kebat beriwat ya niku nalika ngelakoni sholat wakot yakunu wakot yakunu lan kadang-kadang ono apa dhalika mengkono-mengkono dawuh mengkono-mengkono dawuh saya sunu atau ilah iku istidrodan iku istidrodan gawe istidrod istidrod gawe pancatan uporo nyusuli pokoknya aku nulang kadang-kadang ono apa dari kamu kono mengkono dawuh famakulu mukimin fala famakulu musolin mukimun iku istiqro dan nyusuli lil kalami maring dawuh dawuh ala sholat yang atas sholat hasbama yakum miturut milang-milang jauh hasbama milang-milang garam yakulukan jauh sopomu alifu ingma bi istri hadza kelawan burine iki jago. Mergi bakto iki makane badhe dibicara panjang lebar tentang hikmah salat, badhe dibicara panjang lebar tentang nilai-nilai kerohanian yang bisa dicapai oleh orang yang mau nyuki munasalah. Napa mawon wong sing nyuki munasalah niku hikmah rohanine napa oleh hikmah lahir jelas. Sing jelas oleh salate tenanan niku ora mbuh-mbuh. Orang bumbun, ngulung isu-isu istangus senang. Terus jelas ni gue yo, cara Arab lah hafal-hafal, macam pikir-pikir. Ni gue lek hikmah lahir kata, jelas resi wajah ketok semereka berubah wudu. Ada tangi turu terus rembes seorang salat sek terus langsung mereka udah jangan terus. Mana gue seorang pada orang organi awak ini. Mungkin terkait hikmah kerohanian. Insyaallah badhe dibicara tentang pembahasan sakjane pun. Monggo kita tutup kan dengan sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala wa sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah wa yakfi ma zidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والفاتحة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.